Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Syedar Alun Berita Sore, edisi hari ini Jumat 16 September 2022 dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Senikat rampok uang Mudi Samalanga tertangkap setelah beraksi di Bener Meriah. Tinjau lokasi kebakaran, PJ Wali Kota Langsa serahkan bantuan. Dampak kenaikan BBM, ongkos kapal tradisional Singkil Pulau Banyak naik. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Sudarlun, kasus perampokan uang operasional Dayah Mudi Samalanga Biren terjadi Rabu 22 Juni 2022 di Biren. Tim Polres Biren melakukan koordinasi dan juga melakukan penyelidikan mencari pelakunya. Dalam penyelidikan siapa pelakunya waktu itu, Kapolres Biren AKBP Mike Hardi SIKMH melalui Kasat Reskrim AKP Arif Sukmo Ibowo SIK di Mapolres Biren mengatakan terus memburu para pelaku. Hasil penyelidikan sementara waktu itu pelakunya bukan penduduk Aceh namun warga provinsi lain di Sumatera. Akhirnya keempat pelaku berhasil ditangkap di kawasan Batubara saat kembali dari Aceh setelah melakukan aksi perampokan di Bener Meriah pada 12 September lalu. Penangkapan keempat tersangka, jelas Kasat Reskrim, tidak lepas dari kerjasama dengan aparat penegak hukum dari satuan lain, informasi masyarakat dan juga berdasarkan ciri yang terekam dari CCTV saat beraksi di depan Menasah, Kulah Bate, Kota Juang Biren waktu itu. Selain empat tersangka, tim penyidik Polres Biren juga mengembangkan berbagai informasi dan kerjasama dengan Polres lainnya terkait keterlibatan mereka. Kemudian ada kemungkinan masih ada beberapa tersangka lain yang ikut terlibat dan sedang dicari. Syedar Alun, PJ Wali Kota Langsa Insinyur Said Mahdum Majid, Jumat 16 September 2022, meninjau lokasi 3 unit rumah terbakar di Gampung Kapa, Kecamatan Langsa Timur, sekaligus menyerahkan bantuan masa panik dan santunan tunai dari Baitul Mal kepada para korban. Said Mahmud turut didampingi Kalak BPBD Kota Langsa Nusral Syaputra SSTP MAP, Kepala Dinas Sosial Armia SP, Camat Langsa Timur Heri Setiawan SSTP MAP, dan Kabak Prokopim Sekda Kota Muzamil SST MSP. PJ Wali Kota Langsa menyampaikan rasa duka cita atas musibah kebakaran dialami warganya ini. Dan beliau meminta keluarga korban kebakaran tetap sabar dan ikhlas menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Said Mahdum juga memastikan bahwa pemerintah Kota Langsa hadir dalam musibah ini serta turut menyalurkan bantuan masa panik dan mengupayakan bantuan lainnya. Selain bantuan masa panik, Pemko juga memberikan santunan tunai melalui Baitul Mal sebesar 3 juta rupiah bagi 4 kakak selaku korban rumah terbakar. PJ Wali Kota Langsa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam upaya pemadaman api saat musibah itu terjadi Kamis malam 15 September 2022. Sudah dulu, ongkos kapal tradisional yang melayani rute pelayaran Singkil Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat dan sebaliknya naik. Hal ini merupakan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan kapal tersebut. Mufliadi, penyedia jasa angkutan kapal tradisional Singkil Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat dan sebaliknya di dermaga jembatan tinggi Pulau Sarok Singkil, Aceh Singkil, Jumat 16 September mengatakan ongkos naik menyesuaikan dengan harga solar. Menurutnya ongkos angkutan ikan per fiber dari Pulau Banyak ke Singkil Rp15.000 dari sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp75.000. Sementara ongkos orang dari Rp30.000 naik menjadi Rp40.000. Sedangkan ongkos orang dari Singkil ke Pulau Banyak Barat dan sebaliknya naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000. Syedar Alun, kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Aceh. Kali ini menimpa seorang anak perempuan, Melati, bukan nama sebenarnya, berusia 12 tahun di Aceh Utara. Ia diruda paksa oleh seorang pemuda berusia 27 tahun berinisial KH yang bekerja sebagai wira swasta. Bahkan pelaku nekat menodai korbannya di siang hari pada bulan Ramadan 2022. Tak hanya itu, pelaku KH juga merekam aksi kebejatannya itu di ponsel. Sebagai tujuan sebagai alat pengancaman agar korban menuruti keinginan pelaku. Hal itu diketahui berdasarkan direktori putusan Mahkamah Syariah Lok Sukon persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Tubagus Sukron Tamimi SSY dan Hakim Anggota Muhammad Naufal SSYBR dan Muhammad Arif SH mengatakan terdakwa KH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Yakni dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, seiring dengan semakin melandainya kasus pandemi COVID-19 saat ini, aktivitas masyarakat di berbagai bidang juga semakin terlihat, termasuk dalam melakukan gelaran budaya di berbagai daerah. Sebagai cerminan kearifan lokal, gelaran budaya yang dilangsungkan juga mampu memicu kembali pulihnya perekonomian masyarakat. Salah satu gelaran budaya itu yakni Kirab Budaya Gunung Apem yang diselenggarakan di Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menurut penuturan salah seorang sesepuh kegiatan yakni Kanjeng Raden Tumenggung Muhammad Daryanto Rekso Hastonodipuro, kirab ini dimaksudkan untuk menjadi media dalam merayakan dan mengenang tradisi yang diajarkan oleh Kiai Ageng Gribik, yaitu dakwah melalui budaya. Budaya yang dimaksud yakni andup atau berbagi ampunan kepada sesama manusia yang kemudian disimbolkan secara fisik dengan pembagian apem kepada masyarakat. Saat menyampaikan sambutan, Menko Erlangga menuturkan bahwa tradisi pembagian apem atau lebih dikenal dengan sarapan apem ya Kowiyu tersebut merupakan inovasi strategi dakwah unik yang dilakukan Kiai Ageng Gribik dengan membagikan apem kepada masyarakat sembari membaca wirid ya Kowiyu. Tradisi ini mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman garis perjuangan bagi masyarakat dalam mengemban amanah. Sedaralun dijuluki Brigade John Deere, traktor Ukraina ditampilkan di seluruh media sosial membawa peralatan militer Rusia yang ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Mulai dari tank hingga sistem artileri self-propelled hingga platform pertahanan udara yang rumit bernilai puluhan juta dolar, semuanya diangkut. Dilansir Yahoo News, prediksi awal Barat bahwa Ukraina akan jatuh ke tangan Rusia hanya dalam waktu 3 hari tampaknya tidak terbukti. Dalam pertempuran Kiev baru-baru ini, kendaraan Rusia yang direbut umumnya hanya diberi lapisan cat cepat dan dihiasi dengan bendera Ukraina sebelum dikirim kembali untuk melawan pemilik sebelumnya. Tapi sejatinya ada sesuatu yang jauh lebih terorganisir dan sistematis, karena militer Ukraina telah mendorong sejumlah kendaraan Rusia yang direbut maju ke garis depan perang. Sejak Ukraina merebut kembali hampir semua distrik Kharkiv pada minggu lalu, ada banyak rejeki nomplok dari direbutnya kendaraan Rusia. Setelah serangan Kharkiv yang sukses di Ukraina selama seminggu terakhir, armada kendaraan lapis baja Rusia ditinggalkan di medan perang oleh pasukan Rusia ketika mereka mati-matian mencoba melarikan diri dari serangan Ukraina. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi hari ini Jumat 16 September 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedara Lun, wassalam.